بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu al-syekh al-alamah Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa a'zamu ma amarallahu bi at-tawhidu wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Naam, beliau menyampaikan dalam matan ini, dan perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Kata beliau, wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Naam, definisi atau pengertian yang disampaikan oleh beliau yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan atau menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadah, ini adalah pengertian tauhid untuk tauhid al-uluhiyah. Untuk pengertian untuk tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Dikarenakan tauhid yang qasimu ila salasati aqsam. Tauhid itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Yang kedua adalah at-tauhid ar-rububiyyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma' wa sifat. Sekarang yang disampaikan oleh beliau di sini, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan yang paling besar adalah at-tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tidak boleh menduakan, tidak boleh menigakan, bahkan satu saja. La haula wa la quwata illa billah. Naam. Kemudian juga, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah, naam. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tunggal. Allahu samad. Yaitu Allah Ta'ala ada tempat bergantung semua enam kebutuhan atau keperluan hambanya atau makhluknya, semuanya tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi tauhid yang disampaikan oleh beliau di sini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bin ibadah, mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Naam. Berbeda dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah sebagaimana telah lewat pengertiannya, ifradullah ta'ala bi'af'alih, itu menunggalkan, mengesakan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Nah, menghidupkan, mematikan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid ar-rububiyah, ifradullah ta'ala bi'af'alih, mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dengan perbuatannya. Nah, bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembagian yang ketiga, tauhid al-asma' wa sifat, yaitu kita harus mengimani, menunggalkan, mengesakan Allah Ta'ala dalam semua perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berupa nama-nama yang Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, dan juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, atau Allah Ta'ala sifatkan dirinya dengannya. Kemudian juga nama-nama ataupun sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib menunggalkan, mengesakan, tidak boleh kita menduakan. Naam. Kemudian beliau mengatakan lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang Allah Ta'ala larang yang paling besar adalah asyirk. Perkara yang Allah Ta'ala larang yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru naam yang lainnya, yang selain Allah Ta'ala bersamanya. Jadi ketika dia bersama, naam, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga menyeru yang lainnya. Ketika dia mengibadahi, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga menyembah yang lainnya. Ini adalah asyirk. Anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. engkau menjadikan Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala itu yang telah menciptakan engkau. Nah, fala tad'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menjadikan atau janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, mari kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kalau kita perhatikan secara detail, nah kita perhatikan secara rinci bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini ada dua rukun la ilaha illallah. Mengandung di dalamnya dua rukun la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Nah, rukun yang pertama ada nafyu, meniadakan semua seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Isbat, yaitu menetapkan bahwasanya semua peribadahan, semua bentuk ibadah tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa'budullah isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a nafi. Naam, rukun la ilaha illallah. La ilaha apa? La ilaha nafyu. Illallah isbat. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah. Naam, ini adalah apa? Ini adalah penafian. Kemudian illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala itulah isbat. Sehingga rukun la ilaha illallah tidak ada tiganya, tidak ada empatnya, namun cuma dua. Naam, an-nafyu wal isbat, itulah rukun la ilaha illallah. Namun syaratnya, syarat-syarat la ilaha illallah sebagaimana telah naam berlalu penyebutannya, atau sekarang kita akan sebutkan ya, syurutul la ilaha illallah ada berapa? Delapan. Yang masyhur disebutkan para ulama ada delapan. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Naam. Apa itu? Pertama adalah ilmun, ilmu. Yang kedua adalah yaqinun, memiliki keyakinan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika ikhlasun, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus didasari oleh ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, setelah ilmu, yakin, kemudian ikhlas, kemudian as-sidq, kejujuran hati ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam, kemudian akan muncul kejujuran ini, naam, diterapkan dengan amalannya. Naam, ilmu, yakin, ikhlas, sidq, kemudian apa? Mahabbah, rasa cinta. Cinta ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian terbuktikan dengan rasa cinta tersebut hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. Kemudian apa? Inqiyad. Yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Kemudian setelah itu apa? Al-inqiyad al-qabul, itu menerima semua yang Allah taala tetapkan, semua yang Allah taala nam perintahkan, semua yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan, semua yang Allah Ta'ala perintahkan kita kerjakan semampu dengan kemampuan kita. Nah, kemudian yang terakhir apa? Wazida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Al-kufru bit-tahud ini. Yang kedelapan adalah al-kufru bit-tahud. Seseorang harus meninggalkan at-tahud. Kullu ma'ubida min dunillah. Seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang disembah, yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid. Naam. Jadi tersempurna ya, dengan 8 syarat tersebut. Wa man yakfur bit-tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang kufur, meninggalkan at-tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Karena tali la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, naam, jika didasari dengan rasa ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan memalingkan dia dari api neraka. Sebagaimana hal ini telah Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abi Hurairah, hadisnya Itsban bin Malik. Naam, dari hadisnya Itsban bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? Ya betahi bidzalika wajah Allah, menginginkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. La riyaan wala sum'atan, bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena agar didengar oleh manusia. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, itulah sangat penting sekali yang namanya keikhlasan, baik dalam berucap, beramal, na'am, kemudian juga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, na'am, keikhlasan harus sering kita, na'am, latih, sering kita amalkan seperti itu. Kenapa? Karena semua amalan walaupun mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian tidak didasari oleh rasa ikhlas, maka amalan tersebut mardudun, itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, semua amalan, semua ibadah yang dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diiringi dengan mutabah, dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu juga tertolak. Jadi harus terpenuhi dengan dua syarat ini dalam rangka untuk menyelisih orang-orang al-mubtadi'ah, orang-orang ahlul dalal, yang mereka dari kalangan sufiyin dan semisalnya, mereka beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, peringatan-peringatan, namun tujuan mereka benar ikhlas karena Allah taala, namun kurang pada mereka satu perkara yang seharusnya itu wajib dikerjakan, yaitu mutabaah. Mereka tidak mutabaah, tidak mencontoh sunnah Rasulullah, mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka beribadah sesuai dengan yang ada pada akal mereka, sehingga amalan mereka walaupun sebesar apapun, ketika dia diiringi dengan al-mutabah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ay raddun mardudun. Amalan, maka amalan tersebut mardudun, tertolak, ditolak, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi, na'am, beliau menyebutkan di sini dua perkara yang sangat penting. Pertama adalah tauhid, kedua adalah syirk, yang mana at-tauhidu diddu syirki wa syirku diddu tauhid. Yang mana tauhid itu lawan dari syirik dan syirik itu lawan dari at-tauhid, yang mana ketika seorang itu berada di atas at-tauhid, maka dia insyaAllah ta'ala min ahli jannah. Dan barang siapa yang seseorang itu berada di atas kesyirikan, maka dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk ke dalam nerakanya. Naam, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya dia adalah api neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, maka tidak ada seorang penolong bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.